إذن يا أخواني في الله حفظكم الله, ringkas masalah itu, mana-mana yang terdapat khilaf antara ulama, wajib faham al-murajjihat, untuk pilihan pendapat yang benar dalam masalah ini sama dua cara, cara yang syar'i dan cara yang bukan syar'i, murajjihun syar'i dan murajjihun ghairu syar'i. Ringkas masalah itu, kalau anda dapat masalah yang khilafiyah antara ulama, ada banyak pendapat antara ulama masalah itu, ulama ahli sunnah wal jamaah ada khilaf antara dia rahimahullah ta'ala dan masalah itu yang spesifik, yang khusus. Kalau anda mau pilihan pendapat untuk ikut dan praktik menjadi dekat dari Allah Ta'ala, anda wajib fahaman, anda wajib ikut cara yang syar'i dalam tarjih itu, untuk pilihan pendapat yang benar. Tarjih yang syar'i, jalan yang syar'i, untuk pilihan pendapat antara ulama, antara masail yang khilaf antara ulama. Contoh untuk ini, anda pilihan pendapat itu sebab dalil dia sahih, yang lain lemah, daif. Perkataan ulama dalam pendapat itu yang anda pilihan zahir, kenal, jelas depan kamu dalam makna ini. Tapi pendapat yang lain itu kurang jelas. Anda pilihan pendapat itu sebab dia khas, spesifik. Dalil yang lain itu عام عموم سمع عموم من داري أصول أهل السنة والجماعة كتاب بود أنت أدلة ين عموم تخصيص سبب تخصيص إتو أدل بها العلم أتو ناسخ ناسخ ما سنيان مسألة إتو الدليل نيان حبوس دليل مسألة أو بندبات علماء الله إتو سبب إتو آخر آخر نيان atau sebab dalil ini an qawl ini untuk ulama ahli sunnati wal jamaah dalam masalah ini pendapat dia dasarnya banyak adillah dari al-kitab wa sunnah yang semua ikut maqasid al-tajriyah, ikut hikmah dalam agama, dan ulama ahli sunnati wal jamaah mayorat asnya. Contoh, terima pendapat itu sebab cocok sama usul tashri'i. Pendapat yang lain melawan, dalilnya tak jelas. Itu contoh sahaja. Anta ikut tarjih, ikut dalam tarjih jalan ahlul ilm, jalan ahli ilmu. Macam mana ulama dia pilihan pendapat yang benar, anta pilihan sama cara yang sama, cara yang sama. Kadang-kadang mungkin itu, kadang-kadang mungkin itu, kadang-kadang mungkin itu. Saya bagi kamu contoh sahaja, itu cara yang syar'i, dan itu wajib. Maksudnya anta ada mampu untuk buat tarjih itu sebab anta sudah dapat ilmu yang besar yang mungkin tolong kamu untuk cari pendapat yang benar dalam masalah yang khilafiyah itu. Itu cara ulama, itu cara ahli sunnah, itu cara orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Idan ya akhwani fillah, ringkasat itu, kalau anta mau pilihan pendapat antara khilaf antara ulama, anta pilihan pendapat itu sebab syara', sebab agama, ikut jalan yang syar'i, jalan ulama ahli sunnah wal jamaah, bukan hawa nafsu, bukan hawa nafsu. Bahaya, bahaya. Allah Jalla wa'ala sudah memberikan amaran untuk hal itu, untuk orang pilihan pendapat sebab hawa nafsu. Apa maksudnya hawa nafsu? Maksudnya anta pilihan pendapat itu sebab anta cinta orang yang bagi pendapat itu. anta benci orang lain yang bagi pendapat itu yang melawan sama pendapat yang anta cinta orang ini. Sebab pendapat itu lebih cocok untuk kamu untuk dapat dunia, duit, position, apa-apa dalam dunia itu. Pendapat itu anta menjadi lebih dekat dari certificate. Pendapat itu lebih cocok untuk menjadi lebih dekat untuk orang waliul amr atau sultan atau manusia. Pendapat itu, kalau anta pilihan yang mungkin saudara kamu meninggalkan kamu, anta takut, tak mau, anta mau saudara kamu masih sama kamu, ikut kamu, mukallid untuk kamu, itu sebab anta ikut pendapat itu walau anta rasa pendapat itu melawan sama al-haq yang anta sudah kenal dan lain-lain. Itu semua murjihat yang bukan syar'i. Itu semua batil, semua hawa nafsu, bahaya. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quran, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَى. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tengok untuk orang yang Tuhannya hawa bukan al-haq. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, dia dalam dalal walau sudah dapat ilmu. وَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ. Allah Jalla tutup dengarannya, an hatinya tutup, tak bisa kenal al-haq setelah itu. Maksudnya dalal, mau tarik dia untuk dalal yang lagi, mau tarik dia untuk dalal yang lebih, sampai itu sampai meninggal sallallahu alaihi wasallam. فَمَنْ يَهْدِهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذْكَرُونَ. إذن يا أخواني في الله, saudaraku kepada Allah Ta'ala, kalau antum mau pilihan pendapat dalam masalah khilafiyah, wajib ada mampu untuk pilihan nombor tu, dan nombor dua, pilihan itu dasarnya cara ahlul ilm untuk pilihan pendapat itu, bukan cara hawa nafsu. Bahaya, bahaya anta pilihan pendapat dalam agama kamu untuk manusia, untuk makhluk, untuk penciptaan Allah Azza wa Jal. Bahaya anta pilihan pendapat itu sebab itu menjadi dekat dari Allah Azza wa Jal, lebih ikhlas, lebih dekat dari Allah Jalla wa'ala, lebih baik dalam agama kamu, tambahan iman kamu. Itu sebab anta pilihan, bukan sebab manusia, bukan sebab cinta atau takut ada pinci atau apa-apa sama manusia. Bukan, bahaya. Hada huwa al-haq. Hada huwa ya khuan fila al-khulasah. Walhamdulillahi rabbil alamin.